Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwana fi din, jazakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya atas karunia dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang masih terus Allah Subhanahu wa taala curahkan dan limpahkan kepada kita semua, sehingga kita pun masih bisa memasuki subuh yang ke-25 dari bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 Mei tahun 2021 Miladiah. Dan ini merupakan subuh Jumat yang keempat. Ini Jumat terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Nah, dan kita akan membacakan Al-Majlisul Thani Wal-Ishrun, majlis yang ke-22 dari majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak oleh Al-Syeikh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah. Beliau Hafizahullah Ta'ala mengatakan, fi madhil mustaqimina ala ta'atillah minal umamis sabiqati bitilawatil kitabi wassalah. Beliau akan membahas tentang pujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap orang-orang yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat terdahulu. Jadi yang Allah puji adalah umat-umat terdahulu yang mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Bitilawatil kitab, ketika mereka terus-menerus membaca Alkitab, wassalah dan salat. Setelah beliau hafizahullah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, wa ba'd. Yaqulullah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, laisu sawaa min ahli alkitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Surah Ali Imran ayat 113 sampai 115. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laisu sawaa, tidaklah ahlul kitab itu sama semuanya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasara, jangan kita ya menganggap bahwa semua mereka menyimpang, semua mereka kafir, sehingga Allah sendiri menyatakan laisu sawa, mereka itu tidak sama. Yani mereka juga terbagi, ahlul kitab terbagi, ada yang menyimpang yang kafir, dan juga ada yang ahlul kitab ummatun qa'imah, ada dari kalangan ahlul kitab yang mereka itu qa'imah, yakni mustaqimah ala dinillah, ada di antara mereka yang tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, qa'imatun bima anzalaha Allah bihi minal ma'murat wa min dzalika qiyamuha bis-shalah, sehingga di antara mereka ada yang berpegang teguh dengan apa-apa yang Allah perintahkan, menegakkan agama, di antaranya adalah mereka sholat. Ini, jadi tidak semua kafir, tidak semua menyimpang, ada di antara mereka yang Allah pilih, na'am, orang-orang yang tetap istiqamah di atas agama Allah, walaupun nabinya sudah berubah, awalnya Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah, ana al-lail, di malam hari, wahum yasjudun, dalam keadaan mereka sujud, berarti mereka sholat, ya kan? Orang yang membaca ya Al-Quran, membaca kitab Allah dalam keadaan mereka sujud, itu maknanya sholat, ya. Kenapa diungkapkan sujud? Karena na'am, sujud ini termasuk rukun dari sholat. Nah, sehingga kadang-kadang untuk mengungkapkan tentang sholat disebutlah sujud. Nah, wahum yasjudun, yani wahum yusallun, dan mereka dalam keadaan sholat, baca Al-Quran di dalam sholat-sholat mereka. Yani mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat malam. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka termasuk orang-orang yang saleh. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru, dan apa saja yang mereka lakukan dari kebaikan, tidak ada yang mengingkarinya. Nah, tidak ada yang mengingkarinya. Fi hadhil ayat, di dalam ayat-ayat ini, ayat-ayat ini yang sudah kita bacakan tadi dan juga ayat-ayat sebelumnya. Lamma dzakarallahu subhanahu wa ta'ala dzamma ahlil kitabi minal yahudi wan nasara, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang celaan dia terhadap ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, alladzina kafaru bi Isa, yang mereka itu kafir kepada Nabi Isa alaihi salam, wa humul yahud, yaitu orang-orang Yahudi, walladzina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa humul yahud wan nasara, dan orang-orang yang kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalau yang kafir kepada Nabi Isa adalah orang-orang Yahudi, ya. Yang kafir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Nah, setelah Allah menyebutkan tentang mereka, mencela mereka, istatna minhum ta'ifatan mu'minatan lam ta'mal amalahum, Allah kemudian mengecualikan di antara mereka ada satu kelompok yang mereka itu tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, ini orang-orang pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikut-ikutan kepada kebanyakan al-Yahud wan Nasara. Bal amanu bi kulli rusul, bahkan mereka itu beriman kepada semua rasul. Beriman kepada semua rasul. Wa bi khatamihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman kepada penutup para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min atba'ir rusuli as-sabiqin, yaitu dari pengikut-pengikut para rasul terdahulu. wa min ahbaril yahudi wan nasara, dan dari ulama-ulama Yahudi dan Nasara. Mithlan Najasyi rahimahullah, seperti dicontohkan di sini orang-orang yang tetap diberikan hidayah oleh Allah walaupun nabinya sudah berubah, bukan lagi Nabi Isa tapi sudah diutus Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya Najasyi, Raja Najasyi, penguasa Al-Habasyah, Raja Al-Habasyah Ethiopia. Nah, beliau ya adalah orang yang beriman, beriman kepada Rasulullah SAW walaupun tidak berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan beliau mengungkapkan uzurnya, seandainya bukan ya beliau bukan sebagai pemimpin di Habasyah, maka beliau akan datang mengurusi sandal Rasulullah SAW. Karena itu ketika datang berita tentang kematian Raja Najasyi, Rasulullah melakukan solat jenazah, solat gaib. Solat jenazah, ini solat gaib. Dan hanya itu Rasulullah melakukan solat gaib, lainnya tidak. Alasannya apa? Karena Raja Najasyi beliau tinggal di negeri kafir, tidak ada yang menyolati jenazah beliau. Maka jenazah beliau disolati oleh Rasulullah dengan para sahabatnya dengan solat gaib. Ya. Adapun kalau di zaman kita sekarang, seorang Muslim, orang terkenal, terkemuka, tokoh agama, kemudian meninggal, ada Muslim di situ yang menyolatinya, tidak perlu di kita solat gaib terhadapnya. Ya. Kita mau mencontoh kemana? Kalau mencontoh Rasulullah, Rasulullah tidak pernah solat gaib kecuali terhadap jenazahnya siapa? Raja Najasyi. Itu pun alasannya karena tidak ada yang menyolati Raja Najasyi di Habasyah. Karena semua penduduk negeri Habasyah adalah kafir. Nah, al-muhim bahwa Najasyi adalah contoh orang yang beriman kepada Nabi Isa dan juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mithla Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dan contoh berikutnya Abdullah bin Salam, seorang sahabat. Ya. Wa mithla Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, contoh berikutnya adalah Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Wa unasin kanu ala dini Isa alaihi salatu wasallam ad-dini sahih min at-tauhid wal ibadah mukhlisina al-ibadati lillahi azza wa jal, falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amanu bihi wattaba'u. Dan sekian banyak orang yang mereka itu berada di atas agama Nabi Isa, agama yang sahih dari tauhid, beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka pun beriman kepada beliau dan mengikuti beliau. Ini yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dicela oleh Allah. Ya, tidak dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka tetap istiqamah di atas agama yang hak, di atas agama yang murni, agama yang sahih, walaupun nabinya sudah berganti. Fahaulai asnallahu alaihim wastathnahum wa madahahum, maka mereka ini yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini disanjung oleh Allah dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala hakamun adlun, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana, yang maha adil. La yadhi'u ladaihi ajru amilin, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran dan pahala orang yang beramal. Wa akramun nasi indahu atqahum lahu, dan orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Ayyan kana jinsuhu, apapun jenis, wa na'ahu dan macamnya, ini apapun suku dan bangsanya. Ya, suku ini, suku itu, bangsa ini, bangsa itu, tidak peduli, yang penting yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Wa wa'adahum ay yu'tiyahum ajran ajraini, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kepada mereka dua pahala. Memberikan kepada mereka dua pahala. Ajral imani bi Isa alaihi salam. Pertama, pahala beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa ajral imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah pahala beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa. Ya, beriman kepada Nabi Isa dan itu mendapatkan pahala, dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu juga mendapatkan pahala, sehingga Allah memberi dua pahala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dalam surah Al-Baqarah ayat yang keempat. Dan orang-orang yang mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Jadi beriman kepada Al-Qur'an, juga beriman kepada Injil. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka meyakininya. Haula'i lahum ajran, mereka inilah yang mendapatkan dua pahala. Ajrul imani bin nabiy sabiq wa ajrul imani bin nabiy lahiq. Satu pahala karena beriman kepada nabi yang terdahulu yaitu Nabi Isa, dan satu pahala lagi karena beriman kepada nabi yang berikutnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna haula'i laysa lahum hadafun wala hawan illa irda Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak memiliki tujuan dan tidak memiliki keinginan kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah. Itu yang mereka cari. Ya. Laysa indahum ahwa wa naza'at wa nazawat. Mereka tidak memiliki keinginan-keinginan, hawa nafsu, kecenderungan-kecenderungan dan kecondongan-kecondongan. Misal Yahudin munharifina wan Nasara dhalil, seperti orang-orang Yahudi yang menyimpang dan seperti orang-orang Nasara yang sesat. La yattabi'una illa ahwa'ahum, di mana orang-orang Yahudi yang menyimpang dan orang-orang Nasara yang sesat, mereka tidaklah mengikuti kecuali hawa nafsu mereka. Wa innama haula'il mu'minuna qasduhumul haqqa, namun yang dipilih oleh Allah tadi tujuan mereka adalah kebenaran. Mereka beriman na'am karena tujuan mereka adalah al-haq. Ainama wajaduhu akhadhu, di manapun mereka menjumpai kebenaran itu maka mereka ambil. Falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaba'u wa amanu bih, maka ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka mengikuti beliau dan beriman kepada beliau. Liannahu yusaddiqul kutubas sabiqata war rusulas sabiqin, karena mereka membenarkan kitab-kitab terdahulu dan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Lianna wali annal kutuba war rusulas sabiqina basyaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan karena kitab-kitab terdahulu dan juga rasul-rasul terdahulu telah memberikan berita gembira akan kedatangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Injil disebutkan nama beliau alaihi salatu wassalam yaitu Ahmad. Ya, berarti Nabi Isa yang memberikan berita gembira itu kepada orang-orang Nasara. Wa akhbaru bi ba'satihi. Falamma bu'itha ittaba'u wa amanu bih. Kemudian kitab terdahulu dan rasul terdahulu telah mengkhabarkan akan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau diutus mereka pun mengikutinya, mengikuti beliau dan beriman kepada beliau. Liannahum laisa lahum ahdafun wa laisa lahum ahwa illa ridha Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak memiliki tujuan, tidak memiliki keinginan kecuali mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'i istahaqqu minallahi almadha wasana'a wa 'azimal ajri, maka mereka berhak mendapatkan pujian, sanjungan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidu fi qoulihi, dan yang menjadi syahid di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yatluna ayatillahi ana al-laili wahum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah di tengah malam dalam keadaan mereka sujud. Dan mereka di sini adalah awalnya beriman kepada Nabi Isa, kemudian ketika Rasulullah diutus mereka pun beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza fihi al-hathu ala qiyamil lail wa tilawatil Quran fi Ramadan wa fi ghairihi. Maka di dalam firman Allah ini terdapat anjuran dan dorongan untuk menegakkan salat malam dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya. Fa inna Allah madah ahlahu wa asna alaihim, karena Allah memuji orang yang senantiasa salat malam dan membaca Al-Quran, dan Allah juga menyanjung mereka. Wa wa'adahum bi jazilil ajri wa thawabi, dan Allah menjanjikan mereka pahala dan ganjaran yang banyak. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Li'annal amala idza lam yakun an imanin wa an yaqinin fa innahu la yanfa'u sahibah. Karena amalan, apabila amalan itu tidak didasari dengan iman, tidak pula dengan keyakinan, maka amalan tidak akan memberikan manfaat kepada pelakunya. Fal ibratu laysat fi suratil amal, maka yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran bukan model amalannya. Hatta walau sallal laila wa shaman nahar, sekalipun salat malam dan puasa di siang hari, ya, bukan itu yang teranggap, bukan itu yang menjadi ibrah. Al ibratu laysat bi suratil amal, yang menjadi ibrah bukanlah model amalan. Al ibratu bin niyati wal qasdi wal hadafi, yang menjadi ibrah adalah niat, tujuan dan maksud seorang beramal. Nah, apa tujuannya? Apa ya yang diinginkan oleh orang yang beramal tadi? Fa haula ilaysa lahum hadafun illa ta'atullah subhanahu wa ridahu wa nailu karamatihi. Maka mereka tadi tidak memiliki tujuan kecuali hanya ingin menjalankan ketaatan kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah dan ingin memperoleh kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kanat hadhihi sifatahu fa innahu yadkhulu fi hadzal madhi wa hadza thana. Maka barang siapa yang seperti ini sifatnya, yang dia beramal hanya karena ingin mentaati Allah, ingin mendapatkan keridhaan Allah dan ingin mencapai kemuliaan dari Allah, maka dia termasuk dari orang yang dipuji dan disanjung tadi. Thumma aidan la yaqtasiru amaluhum ala anfusihim, kemudian juga mereka tidaklah beramal hanya untuk diri mereka, ya. Jadi apa yang mereka lakukan bukan sekedar untuk diri mereka, kemaslahatan diri mereka. Bal yata'adda ila ghairihim, bahkan perbuatan dan amalan mereka melampaui dirinya, yakni juga terkena kepada orang lain. Faya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, sehingga mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Li'annahum yuriduna lin-nasi minal khairi ma yuridunahu li anfusihim, karena mereka menginginkan kebaikan bagi manusia apa-apa yang mereka inginkan terhadap diri-diri mereka. Wal munkaru la syakka annahu syarr, dan kemungkaran tidak ada keraguan bahwa kemungkaran itu adalah jelek. Fahum yunhauna 'an, maka mereka melarang dari kemungkaran. Wa yatajannabunahu bi anfusihim, dan mereka menjauhkan diri dari kemungkaran tersebut. Wa yanhauna 'anhu ikhwanahum, dan melarang saudara-saudara mereka dari kemungkaran tersebut. Li'annahum yuhibbuna li ikhwanihim ma yuhibbuna li anfusihim, karena mereka mencintai untuk saudara-saudara mereka apa yang mereka cintai untuk diri-diri mereka. Fal mu'minu la yaqtasiru ala nafsih, maka seorang mukmin jangan mencukupkan diri, ya, dengan memperbaiki dirinya sendiri. Wa innama yanfa'u ikhwanah, namun dia harus berusaha na'am memberikan manfaat kepada saudaranya yang lain, ya. Jangan mengatakan oh yang penting saya selamat, tidak peduli dengan si A, dengan si B, mau jungkir balik, mau melakukan maksiat, terserah. Yang penting saya beramal soleh, yang penting saya melakukan ketaatan. Jangan, ini bukan prinsip orang yang beriman, ya. Hendaknya kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Fa idza ra'a alaihim darar, kalau dia melihat ada kemudaratan dan bahaya yang akan menimpa saudara mereka, fa innahu yuhadziruhum minhu wa ya'muruhum bil ma'ruf, sesungguhnya dia segera memberikan peringatan kepada saudaranya, awas, hati-hati, ada bahaya, ya, dan memerintahkan kepada mereka yang ma'ruf, wa huwa ta'atullah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna hadha huwal khairul mahdhu annafi'u fid dunya wal akhirah, karena ini merupakan kebaikan yang murni yang akan memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Fa min sifatil mu'minina sawa'un kanu minal umamis sabiqah aw min hadhil ummah, maka termasuk sifat-sifat orang yang beriman sama saja apakah dari umat-umat terdahulu ataukah dari umat ini. Min a'zami sifatihim, termasuk sifat mereka yang paling agung. Jadi disebutkan sifat orang yang beriman secara umum, orang yang beriman dari umat ini dan juga orang yang beriman dari umat terdahulu. Annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sifat mereka bahwa mereka itu senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini. Fal insanu alladzi la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar, maka orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, walau kana huwa salihan fi nafsih, walaupun dia sendiri termasuk orang yang soleh memperbaiki dirinya dan amalannya, indahu naqsun azim, berarti dia memiliki kekurangan yang sangat besar. Dia memiliki kekurangan yang sangat besar. Wa qad la yakunu indahu iman, dan bahkan bisa jadi dia tidak memiliki iman. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan kalbunya. Ini tiga tingkatan. Dengan tangan, kalau tidak sanggup, maka dengan lisan, tidak sanggup, maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, tidak ada setelah itu keimanan walaupun hanya seberat biji zarrah. Yani kalau seorang tidak mengingkari kemungkaran walaupun dengan hatinya, berarti dia tidak punya keimanan sama sekali. Imannya habis. Ya. Nah. Falladzi la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar bihasbi istita'atihi hatta walau biqalbihi laysa fi qalbihi iman. Maka orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dia, kesanggupan dia, ya, sehingga dia tidak membenci kemungkaran walaupun dengan hatinya, laisa fi qalbihi iman, berarti tidak ada keimanan di dalam hatinya. Fal mu'minu la budda ay ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, maka seorang mukmin harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bihasbi istita'ati, sesuai dengan kemampuan dia, walau biqalbihi, walaupun dengan hatinya. Fa idza kana yastawi 'indahul khair wasyarr, apabila menurut hati dia kebaikan itu sama dengan kejelekan, wa yastawi 'indahul mu'minuna wal kafirun, menurut hati dia sama saja antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, wa yastawi 'indahul asrar wal akhyar, menurut hati dia sama antara orang-orang yang jelek dan orang-orang yang baik, wa yaqulu, sambil dia mengatakan annasu ahrar, manusia itu bebas, silakan mau berbuat ini, kerjakan ini dan seterusnya, ana ma alayya illa min nafsi, saya tidak punya kepedulian kecuali terhadap diriku sendiri, hadza laysa bi mu'min, ini bukan orang yang beriman, ini bukan orang yang beriman. Wala yagharu lillahi azza wajal, dan dia tidak memiliki kecemburuan karena Allah azza wajal. Wala yuridul khaira linnas, dan dia tidak menginginkan kebaikan untuk manusia. Hadza laisa bimumin, ini bukan orang yang beriman, bukan sifatnya orang yang beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, dan tidak ada keimanan dia, ya, walaupun hanya seberat biji zarrah. Kemudian sifat berikutnya Allah tegaskan, yusari'una fil khairat, hadhihi min sifatihim, mereka bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Ini termasuk sifat-sifat mereka. Ini sifat-sifat orang yang beriman. Beriman di sini yakni orang yang beriman dari umat ini dan juga orang yang beriman dari umat-umat terdahulu. Annahum daiman ma'al awail fi kulli ta'atin, bahwasanya mereka senantiasa bersama dengan orang-orang yang terdepan di dalam semua ketaatan. Tidak mau terlambat dalam hal ketaatan, dalam hal ibadah, dalam hal kebaikan, tidak pernah terbelakang, selalu bersama orang-orang yang di depan. Tajiduhum fi shaffil awwal fil masajidi fil jumu'i wal jama'at. Kamu dapati mereka selalu di shaf pertama di masjid-masjid ketika menghadiri salat Jumat dan juga salat jamaah. Ya'tuna qablal adzan aw ba'dal adzan, mereka datang ke masjid sebelum azan ataukah setelah azan. Wala tafutuhum shalah, dan tidak pernah terlambat dari salat, tidak pernah terluput bagi mereka salat. Daiman fi shaffil awal, selalu di shaf pertama. Hadza minal musara'ah fil khairat, ini termasuk tanda dan ciri orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Ammal ladzi yata'akhkharu wa yatakhallafu wa yafutuhu ba'du shalah, adapun orang-orang yang terlambat, terbelakang, bahkan tidak hadir ya salat berjamaah, atau tafutuhu kullu shalah, atau bahkan semua salat luput dari dia, tidak pernah hadir, tidak pernah muncul. Ya, seperti yang disinggung oleh beliau pada majelis-majelis yang sudah lewat, mereka berdampingan dengan masjid, tidak pernah masuk masjid. Kapan masuk masjid? Nanti ketika meninggal, jenazahnya yang masuk masjid untuk disolati. Nah, na'udzubillah. Ya. Wala yaji'u illa muta'akhiran, dan tidak pernah datang ke masjid kecuali terakhir, terlambat. Hadza laisa minal musari'ina fil khairat, ini bukanlah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Hadza mutakhallif, ini orang yang mutakhallif, yang na'am terlambat. Wa huwa ala khatarin azim, dan dia berada di atas bahaya yang besar. Yatakhallaf, dia selalu terbelakang, terlambat. Wa fin nihayati yatrukus shalah, dan pada akhirnya dia akan meninggalkan salat. Lianna syaitana yamshi bihi marhalatan, karena syaitan itu senantiasa berjalan bersamanya ya sedikit demi sedikit ya, tahapan demi tahapan. Awalnya syaitan membujuk, oh kamu tidak apa-apa terlambat, terus menerus terlambat ya, oh kamu tidak apa-apa meninggalkan sekali-sekali sholat, akhirnya meninggalkan sekali-sekali. Lalu kemudian syaitan membujuk lagi, tidak usah sholat di masjid ya, sholat di rumah saja, sama saja. Nah ini syaitan membujuk marhala-marhala. Fal khataru azim, maka bahayanya sangat besar. Fal musara'atu ilal khairat min sifati ahli iman, maka bersegera dalam kebaikan-kebaikan, ini termasuk sifatnya orang-orang yang beriman. Annal insana daiman yansutu fil khairi, bahwasanya seseorang senantiasa semangat di dalam kebaikan. Wa daiman yakunu huwal awwalu fi kulli khair, dan senantiasa dia berada pada posisi terdepan dalam segala kebaikan. In kana fi shalah, kalau dalam salat dia yang berada di depan. In kana fi siyam, kalau dia berpuasa dia juga adalah orang yang paling bersemangat berpuasa. In kana fi jihad fi sabilillah, ketika dia berjihad di jalan Allah maka dia adalah orang yang terdepan untuk menghadapi musuh. In kana fi shadaqat, kalau dia mengeluarkan sedekah dia adalah orang yang pertama mengeluarkan sedekah. In kana fi ayyi amalin khair amali khairin, kalau dia beramal amalan kebaikan apa saja selalu terdepan, selalu yang pertama. Tajiduhu yubadir, kamu dapati dia senantiasa bersegera. Wala yata'akhar, dan tidak terlambat. Wala yatabata', wala yatakasal, dia tidak mau ya terlambat terakhir dan tidak bermalas-malasan. Li'anna takasula 'anil khairi min 'alamatil munafiqin, karena bermalas-malasan dari melakukan kebaikan ini termasuk tanda-tanda kemunafikan. Sebagaimana yang Allah terangkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka bangkit untuk mengerjakan sholat mereka bangkit dengan malas. Ini sifatnya orang-orang munafik, malas, seolah-olah sholat adalah merupakan beban yang berat ya, sekedar mengerjakan kewajiban. Setelah itu sudah istirahat, selesai dari kewajiban dia. Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Juga Allah terangkan tentang orang-orang munafik, mereka tidak mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas, dan mereka tidak berinfak kecuali mereka benci infak itu, tidak suka. Ya. Naam, surah At-Taubah ayat 54. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah tegaskan, wa yakbiduna aydihim atau wa yakbiduna aydiyahum, yakni yakbidunaha anis sadaqat, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka, ya, dari berinfak, menunjukkan kekikiran mereka, kebakhilan mereka, tidak mau membuka tangan, ya, untuk menginfakkan apa yang mereka miliki. Ini sifatnya orang-orang munafik, senantiasa menggenggam tangannya, menunjukkan kikirnya dan bakhilnya mereka. La yatasaddaquna, mereka tidak bersedekah. Hadhihi sifatul munafikin, ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Fal mu'minu daiman yusari'u fil khairat, maka orang yang beriman senantiasa bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wala yatakasalu, tidak bermalas-malasan. Wala yatakhallafu, tidak berlambat-lambat. Wa idza hasala minhu musa'adatun lil muhtajina wal mankubina fa innahu yakunu lahu musyarakatun fi igasatihi wa fi najadatihi wa fi i'anatihi. Apabila dia mendapati ada orang yang butuh untuk dibantu, yang tertimpa musibah dan bencana, maka sesungguhnya dia ikut serta di dalam memberikan bantuan, memberikan sokongan, memberikan pertolongan. Hatta walau biddu'a li ikhwanih li muslimin, sekalipun hanya dengan doa. Ya, kalau tidak punya harta, ya maka dibantu dengan doa. Ya, mendoakan kebaikan, keselamatan bagi saudaranya kaum muslimin. Yahtammu bihim, mereka atau dia memiliki kepedulian terhadap saudaranya. Wa ya'lamu bi li alamihim, dan dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudara mereka. Wa yafrahu li sururihim, dan dia pun gembira apabila saudara dia bergembira. Al muslimuna kal jasadil wahid, kaum muslimin itu bagaikan satu jasad, satu tubuh. Idza staka minhu adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya ikut merasakannya dengan begadang dan demam. Ya, contoh sakit gigi. Gigi yang sakit, mata tidak bisa mengatakan, ya terserah kamu, kamu sendiri yang sakit. Mata pasti terpengaruh, tidak bisa terpejam, mata selalu begadang, dan bahkan seluruh badan akan merasakan demam. Nah, ini penggambaran tentang persaudaraan di antara kaum muslimin. Fal mu'minu ma'al mu'minin yafrahu li farahihim wa yusarru li sururihim, maka seorang mukmin bersama kaum mukminin yang lainnya, dia bergembira apabila saudaranya bergembira, dan dia senang apabila saudaranya senang. Wa yata'allamu li alamin, dan apabila saudara dia tersakiti, dia pun merasakan, ya, sakit tersebut. Wa idza ra'a 'ala ba'dihim naqasan fi dinihi badara fi i'anatihi 'ala tadaruki hadzal naqas, apabila dia melihat ada kekurangan pada saudaranya dalam agamanya, maka dia bersegera untuk memperbaiki kekurangan itu, ya, memperbaiki kekurangan saudaranya. Wa ta'limihi wa tanbihi, memberikan pengajaran dan peringatan. Wa musa'adatihi bil hikmati wal mau'izil hasanah, membantu dia dengan cara hikmah dan memberikan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Wal lutfi wal lini wal mu'akhah, dengan lemah lembut dan dengan penuh persaudaraan, rasa persaudaraan. Hakadha sifatul mu'minin, inilah sifat orang-orang yang beriman. Ammal ladzi yattakhidhu min atharatil muslimin matiyatan litanaqqusihim wassukhriyati bihim, adapun orang yang menjadikan ketergelinciran kaum muslimin sebagai tunggangan untuk mencela mereka, untuk mengolok-olok mereka. Wal kalami bihim fil majalis, dan membicarakan mereka di majlis-majlis. wa tankisihim wa ta'yirihim, kemudian menjelekkan dan mencela mereka, hadza minal munafikin, ini termasuk sifatnya orang-orang munafik, ya. Jadi orang-orang munafik itu, na'am, kalau ada kaum muslimin melakukan kesalahan, oh cepat diambil, oh ini, lalu disebarkan, oh si fulan demikian demikian, si fulan melakukan perbuatan demikian, disebarkan luas, disebarluaskan. Ini sifatnya orang-orang munafik. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Dalam surah At-Taubah, dalam surah An-Nur ayat 19. An-Nur ayat 19 Allah tegaskan, sesungguhnya orang-orang yang senang apabila perbuatan fahisyah tersebar, ya, di kalangan kaum muslimin, na'am, di kalangan orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Senang kalau mendengar saudaranya melakukan maksiat. Senang kalau mendengar saudaranya melakukan perbuatan keji lalu disebarkan ke sana kemari. Ini sifatnya orang-orang munafik. Ya. Bahkan mungkin dicatat, oh si fulan lakukan ini tanggal sekian bulan sekian, lalu disebarluaskan. Sifatnya orang-orang munafik demikian. Falladzi yatanaddaru bi atharatil muslimin wa yatatabba'uha, maka orang yang mengikuti ketergelinciran kaum muslimin, wa yaqulu fulanun fa'ala kadza, dan lalu mengatakan fulan melakukan ini, wa fulanun kadza, fulan mengerjakan ini, wal amiru fulani war raisul fulani, pemerintah ya fulan melakukan ini, penguasa fulan melakukan ini, laisa lahu hammun illa annahu yabhatu 'anil ma'ajibi wan naqais, tidak ada ya himmah dia kecuali mencari-cari aib dan kekurangan orang. Hadza min sifatil munafikin, ini sifatnya orang-orang munafik, ya. Maka dalam hal ini juga kita harus hati-hati kalau ada berita-berita yang berita itu memojokkan dan menjelekkan serta merendahkan penguasa, ya. Jangan kita membantu menyebarluaskan, karena ini termasuk sifatnya kaum munafikin, ya. Ada berita tentang ya pemerintah kita, tentang presiden atau tentang gubernur atau tentang bupati dan seterusnya, lalu kita ambil lalu sebarkan, jangan, ya, atau ikut membicarakannya, jangan. Ini termasuk sifatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik senang apabila aib orang lain terbongkar, tersebar luas, diketahui oleh orang banyak. Wal iyadzu billah. Alladzina yafrahuna bi'atharatil muslimin wa yushi'unaha wa yufakhimunaha bal yakdzibuna 'alaihim katsiran. Maka orang-orang yang senang kalau banyak kaum muslimin yang tergelincir lalu menyebarluaskannya, membesar-besarkannya, bahkan disertai dengan kedustaan-kedustaan yang banyak. Wa in za'amu anna hadza min inkaril munkar, kalau mereka menganggap bahwa ini dalam rangka mengingkari kemungkaran, kita sampaikan ya pelanggaran ataukah kesalahan pemerintah supaya mereka tahu itu adalah kemungkaran, supaya mereka bisa berubah. Fahuwa a'zam mimma angkaruh, maka perbuatan dia menyebarluaskan kejelekan pemerintah itu lebih besar kemungkarannya daripada kemungkaran yang hendak dia ingkari. Nah, maka hati-hati ya, jangan sampai keluar dari lisan kita ungkapan-ungkapan yang itu mengandung makna kita merendahkan pemerintah dan penguasa, merendahkan kaum muslimin dan kaum mukminin. Nah, karena inilah sifat dari sifat-sifat al-munafikin. Ammal mu'minuna fa innahum yasturuna ala ikhwanihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka itu menutupi ya kekurangan saudara mereka, aib saudara mereka. Walaysa ma'na kaunihim yasturun annahum yaskutun, dan bukanlah ya bermakna bahwa ketika mereka menutupi kesalahan saudaranya berarti mereka diam, bukan seperti itu, bukan berarti kita diam tidak memberikan nasihat, la, tidak demikian. Bal yunasihunahum sirran fima bainahum wa bainahum, bahkan harus dinasihati kalau saudara kita punya kesalahan, kekeliruan, kita nasihati secara berduaan, ya, jangan di hadapan umum, jangan di podium, jangan di mimbar-mimbar. Yuwasiluna ilaihimun nasiha sirriyatan hendaknya menyampaikan kepada mereka nasihat secara sir, secara rahasia. Bi ayyi tariqin kan, dengan cara apapun, yang penting dengan sir, jangan dengan jahar, jangan dengan ya terang-terangan. Bil hikmati wal ma'itul hasanah wal jidali billati hi ahsan, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, bahkan mungkin bisa dengan jidal, dengan berdebat, debat dengan cara yang baik pula. Li'annahum yuriduna al-islah, karena yang mereka inginkan adalah al-islah, perbaikan. Ya. Jadi intinya kita ini menginginkan perbaikan, bukan menyebarluaskan kejelekan. Wala yuriduna al-ifsad, tidak menginginkan kerusakan. Hadhihi ba'du sifatil mu'minin, inilah sebagian sifat dari sifat-sifat orang yang beriman. Nasallallahu ayyaja'alana wa iyyakum minhum bimannihi wa karamih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanaka allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.